Kita lagi-lagi berselisih paham. Kepedulianmu membuatku geram. Ku membanting pintu penuh rasa hilang. Kau membuka pintu, maaf. Kau beri segalanya, ku ambil semuanya. Kau tetap berkorban meski ku melawan. Ku tanya kenapa kau rela terluka. Katamu aku segalanya. Ku yang terus